itu surya berapi sinarnya. Tiba-tiba redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika. Malapetaka seakan melinam. Berita menggelegar aku terima. Kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa jasad membeku. Doa tulus dan air mata. Segala dosa ku pohonkan ampunannya. Seakan terjawab dan kau terima.